Mitra bisnis, belum lama ini, pemerintah memusnahkan 12,5 ton daging terenggiling dan hampir 100 kilo sisiknya yang disita pemerintah karena ilegal. Daging terenggiling dan sisiknya memiliki khasiat pengobatan dengan nilai jual tinggi yang banyak dicari orang. Sebelumnya juga pemerintah pernah memusnahkan secara besar-besaran impor ilegal seperti alkohol dan bawang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda? Saya kira ini masalah penegakan hukum ya. Penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita sebaiknya pengusaha itu mentaati aturan-aturan yang ada. Karena memang aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan satu dua pihak. Menurut saya harusnya itu dilakukan oleh semua pelaku usaha. Dan kalau memang tidak setuju dengan aturan itu, dan tentunya kita harus maju ke pemerintah, memberikan alasan kenapa tidak setuju, dan supaya pemerintah bisa mempertimbangkan lagi dan merubah kalau memang diperlukan. Nah, disinilah fungsi dari komunikasi baik pelaku usaha maupun pemerintah. Karena terus terang seperti kami dari GAPMI juga asosiasi sering melakukan keberatan kepada pemerintah terhadap aturan-aturan yang ada. Tapi selama aturan itu sudah dibuat, tentunya kita harus mentaati itu gitu. Jadi saya kira ada aturannya, saya lupa di pasal mana ya, tapi yang jelas itu ada bisa untuk di-re-ekspor misalnya, ya, kemudian harus dimusnahkan. Jadi itu sesuai dengan keputusan yang diambil oleh aturan yang ada gitu. Dan kalau memang keberatan dimusnahkan, harusnya diajukan keberatan dan untuk disesuaikan dengan aturan yang ada. Karena itu kan bisa aja di-re-ekspor. Seperti yang terakhir ini misalnya besi, mengenai besi itu, bukan makanan ya, itu mengenai besi. Kan di-re-ekspor gitu, karena mungkin aturannya seperti itu. Dan kalau memang itu aturannya seperti itu, tentunya bisa diajukan keberatan gitu. Bukan berarti kalau misalnya itu sudah melanggar, terus minta dispensasi dibuat. Katakan misalnya, karena kita juga beranggapan makanan sayang kalau dimusnahkan, dimanfaatkan untuk orang miskin, misalnya seperti itu. Nah, itu kan juga akhirnya semua akan melanggar dan akan membuat dispensasi-dispensasi tertentu. Itu yang kalau kita benar-benar mau tertib, kita harus ikutin aturan yang ada. Ya, kalau aturannya harus dimusnahkan. Lalu Pak, ada pendapat yang mengatakan, apakah tidak lebih baik jika barang ilegal yang memiliki nilai jual tinggi itu dilelang untuk bisa dipakai lagi? Menurut saya, pemerintah itu harus menjalankan aturan yang ada. Tidak bisa misalnya ilegal terus dilegalkan tanpa peraturan. Kalau memang peraturannya membolehkan yang ilegal jadi legal, silahkan pemerintah melakukan itu gitu. Tapi harus ada aturan yang jelas dulu. Tapi setahu saya tidak ada aturan yang membenarkan kalau ilegal terus kemudian bisa dijadikan legal tanpa peraturan yang ada gitu. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.